Markus Hondongam Annam. Ya umpelin indo ongiam puang Yesus analulaku itondakna solapa sikolanna. Lambi ia lo katohoam, napahandu umpuang Yesus mapak guhu ilampak sambajangan nato Yahudi. Eta to'o budata umpehingi i pepak guhuanna. Sapok menge-menge asan uhingi pepak guhuanna, akan naponnoi kuasa lambi sipak tulak-tulak nawa. Nalomba hengi isang kemana hengam, kakek senaka isang ilang kalena, maka hiak namala yang pepiatan dami menge-menge. Taya hakatia indo tukang kaju anak na Maria, sola subunna Yakobus, Yoses, Yudas, Anna Simon. Anna indo sola subunna baine sola sola lukia inde. Inggana to hingi sangi mialiali na suhun nuntumpu palak puang Yesus. Ya makadam puang Yesus laku indo tau buda na wa. Mesa nabi dipak kasalei ke laku yang yasenga, sapota ya dipak kasalei ke lani betulitakna, ala-ala na kasahapuanna, anai lambanwanna. Dadi tak numpu gauk tanda memengamenga sulibana uhaka sanakanaka Tomasaki lambik bono. Tak den pada samengamenga puang Yesus muita satondakna akatak nakatapai. Ya lekba umpuang Yesus ulelemo botto-bottoan na pasindum makpak guhu. Untambai indo 12 suhona anana benni kekuasaan uhambai setan manenasuai tungga losi dua. Anana pakahidi nawa. Anggana malam bawa puhewai langka lemu, tekem, anna sapatumu. Sapok taunya lamanggi a umbawa tinallo, ongyan tinallo anna doi. Manena pakahit dipole nawa. Maka mentama kok mesa tonda, yaito banua mungei, yaitalium kok to lambi umpelea indo tonda. Angga hia keden ni mesa tonda untumpu palak kwa, ya pelea lau indo ongiam, sapok pempasian niak sobek dibitikmu, akala menda ditanda la kotonda ia to'o, lana tumpu palak puang ala ta'ala. Ya lekba ini do pasikolanna, anana pak paisangan ni laku inggana tau nawa. Lapa halu kwa unti hoko nganggaukmu. Anna buda setan na hambai, buda Tomasaki sina pasusi minak minna anana pak bonoi. Na pelele duka Tomahaja Herodes do na puang Yesus, aka molelele sangana anna buda tau muuai. Indo Yohanes to simantedo tu bosule. Yanto na demi kekuasaan na umpogau tanda memenge-menge. Piha tau muuai. Nabi Elia hitia. Dendu kak muuai. Mesa hitia Nabi Yolona, tu bosule. Tapana na hingi Herodes diona kahakahaya to'o, ya makadan na wa. Yohanes to si mantedok si dah hititim. Indo to wali ku pepelempo yulunna, sapu tu bosule. Aka apana Herodes si dah hitia uswata usak ka Yohanes, napo pesangkalai lantahungkum, akan nasalla indo na natapa kadai Yohanes, diona indo mpo baine Herodias, baine na Filipus sola subunna. Namua Yohanes eta to'o. Tak punala si patok muala ko Herodias baine na Filipus sola subummu umpo baine, aka tak si hondoi piada santa. Yan to'o na polala Herodias umpe manna Yohanes, sapo tak pi malatapa napatei, akan kalajak pi Yohanes Herodes eta to'o. Akanisa nawa, inde tau to malolo na Tomaseho. Dadi na pengkamma ipi. Sapo uhingyo ito Yohanes, ya matua penapa om, pisa husak penapanna, sapo denohi na pohai. Sapo katampasanna, sulelako duka patujun na Herodias watunna na pakahwai alo kadadian na Herodes. Indan le tatoo, untambayasan to kasanle na ilang kapahentaam, anenggan na pangulo na sohoradu solenggan na tokasalle la lembea na Galilea. Ilan indo kamahwasan ne tato'o, sumajo anak na Herodias baine, lambik tak den pada saloso inapan na Herodes solenggan na tosave na muitai. Ya makadan to mahaja lakuin doto sumajo na wa, yaitum pemulu yang kubengko. Anna makdandi lako na wa, ya mammo anna yang pelau, muila sesenen de kapahintaanku kubentoko. Ya lek bau ni doto sumajong kutana indo na nawa. Akala ku pelau. Na timba nawa. Ulun na Yohanes to si mantedo. Ya napa si hak siah lek bak lako to mahaja na nawai. Temo, ku pelau nampadio anak baki ulun na Yohanes to si mantedo. Tapana na hingi to mahaja pelawan na. Tak den pada sama susah penapan na akala dipatei Yohanes. Sepok tak umala na tumpu pala. Aka puha mak pindah lakuin dobaine na hingi to sapena. Uswasiahan me sapa sapi na indo tomahaja lau mulai ulun na Yohanes. Yalek basiahan indo tau lako tahungkum anau lempo ulun na Yohanes. Manena babay sulin indo ulu na padio baki anana beni indo to sumajo. Ia na alan duka anana baban ni lako indona. Tapan anis sampa sikolan na Yohanes dio na yato'o, yalek bain ala indo bakena anana lamun ni. Tapan amak pasulin indo suhon na puang Yesus, ya mak hempum mi anana tulasan indo puha na kaha anana puha na pepak guhuam. Anu akatutuan buda tau suli anna lekba, lambi tak demala mangande puang Yesus sola pasikolanna. Ya mak kadal lako pasikolanna na wah. Maikwa talu lako ong yang kasala-sala anna, anna malai paka kita meluwe sapai. Ya mengkalo siaha mak lopi lekba lako ong yang kasala-sala anna umpasahak kalena. Sapok naitana tau buda lekba ananis salanong ilao, tapasi kakon delau na hewa mula galantangan lambi na yoloi landa. Indo tau buda, butu dio mai kota na si mesa-mesa ilan pak lembangan neta to'o. Tuhun na puang Yesus ia pomai lopi, ia muitan tau buda lambi hantai buana, akasi hapan domba tak dentung kambi. Nasuhun na be ma hupa-hupa pepak buhuan. Kahuben ni, ia na pelambi impasikolana nanawan ni, labi nyibabam. Mungkin ada apa yang alasan ini tahu ngeya. Mapia kisuin de lako tau buda, anna mala lau muan likinan de lako tonda, anna lako tau mak liangam. Sapok na timba inawa, iku hanna umpan de. Ya na wampas sikolana, umbababan to kami ini, laki pangalai perli pada buda, akambai lapak dupulan bida, manekan na idealia hoti di pandeyam. Ya na kutana inawa, sana kapiak hotimu, petua pi. Puhi na petua, ya nawam. Angga halima kalai buhoti yang na dua kaju bau. Lambi, nawa puang Yesus laku indo tau buda. Ato kuak kalemu, amokko ala kuala humpu. Ya mokko induka. De sahatu salawan, de 50. Yan alam puang Yesus indo 5 hoti yang na dua bau, manementongi langan langit na kuhu isumanga langan puang ala ta'ala. Puha ya to'o, napi piau nindo hoti manene beni pasikolanna na tapa alla ku ndo tabuda susisian duka indo bau ya mangande sampe dea tapa na puhi mangande ya na hempu mi pasikolan indo ta nan ande ya 12 pi ba kaponno senga pilak bi bau to mangande wattu eta to'o 5 sabu muane mandi di hekem puha ya to'o muasia hampa sikolan na puang Yesus. Langang ko inde lopi, amu pendiolon nak lamba liwam Betsaida. Napas indo siam, uswa duka lau indo tau buda. Yale siwasan indo pasikolan nasola tau buda, yale bau nyalangan tanete mak sambajam. Bengi, yailam mitang yale bau indo lopi nongi pasikolan na, anapuang Yesus ia toko ya pagalantangan mesa-mesan na. Yatapan alati buka kale baja, muitan pasikolan na sangat nabela umbose lopin na, akan napo buah hibutata. Ia lek bak siahan na pelambi melau ya bona wai sapuk mato-mato latahku na pelewan ni. Naitana indo pasikulan na melau ya bona wai, ia mahiaim anna kolioli i akan nasang anitu. Sapuk tapa makada na wa, pahapa ya penawammu, daun mahia aka kau hito kau. Lambi lek bak langan lopi yung pelambi i pasikulan na, ia mata siah hibu. Lambi tak dem pada samanga-manga anna tak nal akalan na. Susisian tanda memang-memang adio na lima hoti, tak lupi minta mapikihan na, anna mapahi na penapaam, aga tak nalambi penapaan na adio na kekuasaan na puang Yesus. Tapa na tisampo lopin na puang Yesus sola pasikolan na adio Genesaret, yang patuhun ni sampah hajana, anna manelek bailangan galantangan. Ya tapa na isasihan tau na wa, oh, sule puang Yesus. Ya sisikakondasiahan ulelei tondak na, anna mualito masakin na, manena babay lekba na pasiton da ampa na, anna yai to nongi puang Yesus, etan to na pambabay lako. Umbong baungian nongi sule, lako haka mesa tonda, lako haka kota, batu nge senga, budaliu tau sule umbaba to masakin na tihem pun dio pasa, anna na pelawi lako na wa. Kelamala anna nanti mui podot hampa jubamun to masakin ki, ya lamalan to bono. Lambi, ingan na tomuan tii malasam bono.